Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kembali kita bertemu di salah satu majelis ilmu yang merupakan taman surga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Sekiranya kalian melewati salah satu taman surga, maka mampirlah di taman tersebut. Para sahabat bertanya, apakah wa mariyadul jannah? Apakah taman surga itu, wahai Rasul? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisu dzikri, yaitu majelis ilmu. Dan kita telah sampai di tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah di ayat yang kelima, masih membahas inti daripada diciptakan jin dan manusia. Kemarin kita sebutkan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan ibadah daripada memohon pertolongan, karena ibadah itu merupakan tujuan, sementara pertolongan, minta pertolongan kepada Allah merupakan wasilah, merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mendakwahkan yang namanya tauhid. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam setiap pelajarannya, baik pelajaran hadis, tafsir, fikih, sirah nabawiyah dan seterusnya, pertama kali yang beliau awali dalam majelis ilmunya adalah menyinggung masalah tauhid. Kenapa? Karena inilah yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya kenapa beliau lebih banyak mengarang kitab dalam tema akidah dan tauhid daripada masalah fikih dan muamalah, maka beliau menjawab, jika seseorang salah dalam masalah fikih selama tidak keluar dari ijma' dan konsensus ulama, maka perkaranya sangat ringan. Tetapi jika seseorang keluar dari jalur tauhid dan akidah Islam, maka tentu akibatnya sangat fatal. Kenapa? Karena yang namanya kesalahan dalam akidah dan tauhid itu seperti keluarnya kereta dari jalur relnya. Sedikit salah, maka semuanya akan celaka dan semuanya akan binasa. Dan ketika kita bicara masalah tauhid, tentu kita juga harus bicara masalah syirik yang merupakan lawan daripada tauhid. Kenapa kita bicara masalah syirik? Karena sebagaimana kata seorang penyair yang mengutip perkataan Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau mengatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya kepada beliau tentang kebaikan, akan tetapi aku lebih banyak bertanya kepada beliau tentang keburukan agar aku tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka ketika kita berbicara masalah keburukan, ketika kita berbicara masalah hal-hal yang tidak baik dan dosa, bukan untuk kita jalani agar apa? Agar kita tidak masuk ke dalam keburukan tersebut. Seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Wa man lam ya'rifi syarra 'anil khairi yaqa' fihi." Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk dikerjakan, akan tetapi agar aku tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dikhawatirkan orang tersebut terjerumus ke dalam keburukan. Maka di sini sebelumnya ya, kita akan sebutkan tafsir tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini jika kita perhatikan ayat-ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menggunakan domir orang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya kepadamu. Ada apa? Ada yang namanya iltifat kalau dalam ilmu tafsir. Iltifat itu apa namanya? Berpalingnya satu dialog ya, dari misalnya dari orang pertama menuju orang ketiga. Itu biasa di dalam bahasa Arab. Seperti dalam surat Al-Fatihah ini, para ulama tafsir menyebutkan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Usulun fi Tafsir mengatakan bahwa di antara faedah iltifat adalah untuk membuat para pendengar itu al-intibah, sadar dan tidak bosan terhadap apa ya, kata-kata yang diucapkan tersebut, dan ini biasa dalam bahasa Arab. Sedangkan faedah khusus dalam masalah ini adalah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala yang kita mintai pertolongan ini benar-benar ada di hadapan kita. Benar-benar ada di hadapan kita. Ketika kita minta tolong kepada Allah, hanya kepadamu lah ya Allah, aku mohon pertolongan, maka seakan-akan Allah itu berada di depan kita, padahal Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kemudian daripada itu, di sini menunjukkan adanya dalil tauhid rububiyah. Apa itu tauhid? Tauhid menurut definisi ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berbeda definisi menurut kalangan asyairah atau asyariyah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mendefinisikan tauhid adalah secara bahasa adalah ja'lu syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu menjadi satu, artinya mengesakan. Adapun menurut istilah adalah ifradullah bima huwa min khosaisillah minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yang namanya tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala berupa rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Berbeda definisi menurut ulama asyairah, menurut orang-orang yang bermadzhab asyariyah. Menurut mereka yang namanya tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada satu kampung atau satu daerah yang di sana tersebar mazhab asyari kecuali di daerah tersebut juga tersebar kemusyrikan, tersebar kesyirikan, tersebar di dalamnya kemaksiatan yang begitu hebat, meskipun mereka banyak mempelajari kitab-kitab kuning kata mereka. Kesyirikan kalau di tempat mereka ya biasa ya, apa disebut dengan wasilah, misalnya istighosah kubro katanya, kemudian apa pengajian di kuburan atau ziarah sekalipun. Pernah kita baca, kalau kita baca kitabnya, bukunya Kiai Mahrus Ali yang merupakan mantan Kiai NU Kentel, kemudian tobat dan meninggalkan semua yang dia miliki berupa ilmu-ilmu ya, kemusyrikan dan lain sebagainya. Beliau bercerita bahwa bukan Mahrus Ali, Abdul Ghani kalau nggak salah, yang juga mantan NU. Dia di situ menceritakan bahwa pengemis-pengemis di situ saja, ya, pengemis-pengemis di situ saja itu cabul. Ada peziarah tuh yang diteplek, maaf saja, ya pantat. Itu pengemis, bagaimana yang tidak pengemis? Pernah guru kami bercerita, beliau mendengar dari kawannya bahwa suatu malam ada kakek-kakek membawa sepeda menemui juru kunci kuburan kata mereka. Kemudian dia minta izin kepada juru kunci tersebut untuk diperkenankan berziarah di makamnya wali. Kemudian si juru kunci mengatakan, Kanjeng Kiai teseh tindak. Kanjeng Kiai teseh tindak. Dari mana dia tahu kalau Kanjeng Kiai teseh tindak? Padahal alam dunia berbeda dengan alam barzakh. Namanya juga barzakh. Yang namanya barzakh itu adalah salah satu tembok yang tidak bisa ditembus. Sebagaimana di dalam laut itu ada namanya barzakh. Barzakhul la yabghiyan wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di dalam laut ada barzakh. Barzakh itu kalau di laut itu membedakan antara laut yang asin dengan laut yang tawar. Itu namanya barzakh. Dan yang namanya air tawar dan asin itu tidak akan pernah bercampur. Maka yang namanya alam dunia dengan alam kubur sama sekali tidak akan pernah bercampur. Oleh karena itu kalau ada orang gentayangan itu mustahil. Kenapa? Orang yang sudah mati akan didatangi malaikat. Kalau dia kafir akan diazab, bagaimana dia akan keluar dari azab? Kalau dia mendapat nikmat, untuk apa datang ke dunia? Wong dikubur saja nikmat, ngapain datang ke tempat yang fana? Itu logika kita. Maka kalau ada orang, ya misalnya ada penampakan, ya kan, ada misalnya ini baru mati kemudian muncul, itu jin. Itu jin, dan jin itu bisa dibunuh. Sebagaimana yang dikisahkan oleh jin penunggu pohon, apa saya lupa waktu itu? Saya lupa waktu itu di zaman sahabat, itu apa namanya, tidak hanya disamplok yang namanya jin penunggu pohon tersebut, bahkan dibunuh pakai apa, pakai pedang. Ya kalau setan saja, jin saja, kalau menampakkan diri bisa dibunuh dengan pedang, kalau dengan tembak apalagi, kan begitu logikanya, seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lupa sampai mana tadi. Ya masalah tauhid, ya masalah tauhid. Bagaimana para ulama sangat antusias dalam menjelaskan masalah tauhid. Tadi kita katakan, ya kita perlu ketahui bahwa betapa banyak umat Islam sendiri yang ternyata fobi membicarakan masalah tauhid dan syirik. Fobi membicarakan masalah tauhid dan syirik, bahkan ustadznya sekalipun, kiainya sekalipun. Dan alhamdulillah kemarin khutbah disinggung masalah akidah tauhid dan kemusyrikan. Kenapa ulama atau kenapa kiai itu enggan bicara masalah tauhid? Syekh Muhammad Jamil Zainu menegaskan dalam kitabnya Minhaj Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah, di antara sebab ulama-ulama sangat enggan berbicara masalah tauhid adalah, pertama, takut kehilangan nama. Takut kehilangan nama. Ketika seorang kiai sudah menjadi tenar namanya di situ, bicaranya masalah akhlak itu biasa diterima masyarakat. Bicara masalah muamalat itu biasa diterima masyarakat. Bicara masalah fikih itu biasa bicara di tengah masyarakat. Akan tetapi bicara masalah tauhid dan kemusyrikan itu sangat jarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kemusyrikan kepada orang yang dikehendaki Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekiranya kamu berlaku syirik, maka amalanmu yang kamu kerjakan dari bayi sampai sekarang akan musnah, akan batal, dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya kalian berbuat kemusyrikan, tentu apa yang mereka lakukan akan batal dan tidak akan bermanfaat sama sekali. Lihat betapa, ya, betapa kemusyrikan itu merupakan satu amalan yang sangat buruk, dan bahkan seburuk-buruknya kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala, Luqman Al-Hakim mengatakan, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Seorang pezina selama dia tidak berlaku musyrik kepada Allah, dia memiliki peluang masuk surga. Meskipun nanti di akhirat dosa zinanya tersebut terserah Allah, bisa jadi Allah langsung mengampuni dia, boleh jadi Allah mengadab orang tersebut sesuai dengan dosanya. Pejudi sama, orang yang suka main togel sama, dia masih punya peluang masuk surga selama dia tidak berlaku kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara dua syarat amal diterimanya Allah adalah pertama ikhlas. Artinya orang itu tidak punya perilaku kemusyrikan. Tidak punya perilaku kemusyrikan, akan tetapi jika dia punya perilaku kemusyrikan dan belum bertobat dari kemusyrikan tersebut, maka otomatis amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita sangat perhatikan. Dan alhamdulillah ya, sangat indah sekali jika di setiap rumah seorang muslim itu ada kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di situ beliau menjelaskan faedah tauhid, di antaranya adalah siapa yang ya melakukan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Amalan tauhid inilah yang merupakan amalan terbesar. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala bakal menghapus semua dosa hamba tersebut, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan derajatnya adalah hasan. Allah taala berfirman, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sekiranya kamu mendatangiku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, Fumalakaitani la tusyrik bihi syai'a, akan tetapi kamu menemuiku dalam keadaan tidak berlaku syirik kepadaku, kepada seorang pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi itu yang namanya maghfirah. Apa? Maghfirah. Allah juga akan mengampuni orang tersebut dengan maghfiratan. Demikian juga di antara fawaid tauhid, faedah tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang, orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna, ke dalam surga tanpa hisab. Dia tidak akan ditanya hartamu dari mana. Dia tidak akan ditanya bagaimana kamu mendapatkan harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga tanpa hisab. Kita akan baca sedikit dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam, dinampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu rahtun, sedangkan bersamanya adalah kehitam-hitaman yang besar, dan ada seorang nabi yang bersamanya hanya seseorang dan dua orang, dan ada pula seorang nabi yang sama sekali tidak ada orang bersamanya." Akan berarti tidak ada pengikut kepada nabi tersebut. Idrufi Ali sawadun adim, tiba-tiba dinampakkan kepadaku kehitaman yang amat besar, dan aku mengira itu adalah umatku, akan tetapi dikatakan kepadaku bahwasanya ini adalah Musa dan kaumnya. Kemudian aku melihat satu ya kehitam-hitaman yang amat besar, maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu, dan bersamanya adalah sab'una alfan, di dalam umatmu itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah para sahabat saling membincangkan siapakah orang yang 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itulah orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatayur, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Kemudian Uqasah bin Musa radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ada orang lagi yang berdiri berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqaka biha Uqasah, kamu telah didahului oleh Uqasah. Lihat betapa besar fawaid dan faedah tauhid. Dan satu hal lagi, kurang berapa menit itu? Ya, sebenarnya sudah selesai. Tapi satu lagi hal yang perlu kita sampaikan, bahwa ketika orang berbicara masalah tauhid, banyak di antaranya yang mencap orang tersebut sebagai Wahabi. Sebagai Wahabi, Muhammadiyah, di awal-awal berdirinya Muhammadiyah sendiri dicap sebagai siapa? Wahabi. Jadi kita ini ya berbicara tauhid seperti ini, yang tidak mau tawasul, tidak mau yasinan, tidak mau tahlilan, itu dikatakan apa? Wahabi. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, bagaimana pendapat Anda orang yang memvonis Wahabi? Maka beliau mengatakan itu adalah vonis yang vonis yang menunjukkan orang yang dicap tersebut adalah orang yang baik. Artinya kita ini dinilai orang baik dengan apa? Kita divonis sebagai Wahabi, dan kita tidak akan pernah gentar dengan vonis tersebut. Sedangkan yang namanya vonis itu, yang namanya nama, tidak akan pengaruh dengan hakikat sebenarnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebenarnya pembahasan ini sangat luas sekali, pembahasan ini sangat lebar, dan tentunya ini mudah-mudahan ya akan mewakili hal itu dan akan kita terus kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.